إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era berkembangnya modernisasi yang ada pada zaman ini, banyak sekali bermunculan orang-orang Yahudi yang berwajah munafik. Mereka menginginkan untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya dari dalam. Sehingga mereka memilih beberapa kaum muslimin yang lemah agamanya, yang mereka memiliki ambisi terhadap harta dan kenikmatan dunia, dan diperintahkan mereka untuk berbicara di dalam agama Islam. Sehingga apa yang terjadi, muncul berbagai macam simbol-simbol manis dan beracun. Di antaranya slogan yang mengatakan bahwasanya semua agama adalah sama. Jangan singgung Islam di dalam kehidupan bertata negara. Islam itu cuma hanya mengatur kehidupan akhirat saja. Untuk perkara dunia biar manusia mengolah. Sinto, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, semuanya adalah Islam dan mereka masuk ke dalam surga. Ironisnya, yang mengucapkan simbol-simbol tersebut mengatasnamakan diri mereka sebagai cendekiawan. Yang mengucapkan simbol-simbol tersebut mengatasnamakan diri mereka sebagai intelektual muslim. Padahal perkaranya jelas. Padahal perkaranya gamblang. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan perkara ini dalam Al-Quran. Surat Al-Imran yang antum semua sudah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang hak adalah Islam. Maka dari ayat ini, ikhwani afidhahumullah, yang mencari agama selain Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tolak. Dalam surat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, tertolak, percuma. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka tidak lagi dianggap dia sebagai seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi yahudiyyin wala nasraniyyin. Tidak ada seorang Yahudi maupun Nasrani sekalipun mendengarkan akan turunnya Islam yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam, thumma lam yu'minu bima jitu bihi, kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar. Melainkan orang itu termasuk dari penghuni api neraka. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya agama yang hak diterima, yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan kebenaran agama ini bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak pernah berubah. Ini menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Bahwasanya peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak pernah berubah, karena memang Allah jaga agama ini. Dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kita yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kitalah yang akan menjaganya. Apabila kitab-kitab yang lain, karena buatan umat manusia, diobok-obok oleh tangan kotor umat manusia, sehingga terjadi di dalamnya berbagai macam kontradiksi, kalau dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada pertentangan ataupun kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Kenapa mereka tidak mentadaburi, mempelajari, menelaah, membaca, mengilmui Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an ini datang bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Maka di sini menegaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah berubah, padahal mereka adalah bangsa yang memiliki keilmuan sastra. Mereka adalah ahli bahasa. Mereka adalah ahli lugah. Orang-orang Arab ketika datangnya Nabi Muhammad SAW tidak mampu menggantikan satu kalimat. Mereka tidak mampu menggantikan satu huruf. Mereka bahkan tidak mampu menggantikan satu harakat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab ini, bahkan ditantang mereka. Coba kalau berani rubah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tantang umat manusia, semua makhluk di muka bumi ini sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kullu in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an." Kalau seandainya manusia dan jin, mereka semuanya berkumpul, sekonyong-konyong mereka bersatu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal sama dengan Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walau kana ba'dhum li ba'dihim dhahira, walaupun satu dengan yang lain menjadi penolong bagi teman-temannya untuk bisa merubah Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu. Ini yang pertama. Kemudian poin kedua yang terakhir yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah benar, bahkan diakui oleh pembesar Nasrani. Diakui oleh pembesar Nasrani kebenaran Islam pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengirim surat kepada Raja Romawi. Raja super power pada zaman itu, Arab tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kerajaan yang penuh dengan adidaya, kekuatan militer. Dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai surat tersebut ke negeri Syam, ketika sampai surat tersebut ke negeri Romawi, dibaca oleh penguasa negeri tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, "Bismillahirrahmanirrahim." Menyebutkan basmalah. "Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Herakl azimir Rum." Surat ini dari Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Herakl, pemimpinnya kerajaan Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. belajar Islam, aku mengajak engkau kepada seruan Islam. Aslim taslam, masuk Islam, kamu akan selamat. Yu'tika Allah ajr marratain, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada anda dua pahala. Pahala yang pertama mengikuti Nabi Isa, datangnya Nabi Muhammad, kemudian masuk ke dalam agama Islam, dapat dua pahala. Fa in tawallaw fa inna 'alayka ithmal arasin, tapi kalau engkau enggan, kamu akan mendapatkan celaka dan dosa rakyat-rakyat yang ada di bawah kepemimpinan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu ayat dalam surat Al-Imran. Qul ta'alu, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, marilah kita berpegang kepada satu kalimat yang kita tidak berselisih antara kami dengan kalian. Apa kalimat tersebut? Yang pertama, an-na'budu an la na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la nusyrika bihi syai'an. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan selain kita tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka enggan, faqulu syahadu bi anna muslimun, saksikan kepada mereka bahwasanya kita adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai surat. Mendengar dan membaca surat tersebut, kemudian Herakl memerintahkan prajuritnya untuk mencari saudagar siapapun yang datang dari kota Makkah untuk dikorek persaksiannya. Pada saat itu kebetulan Abu Sufyan ibn Harb baru datang dari kota Makkah menuju ke negeri Syam. Ketika Abu Sufyan dihadapkan di istana kerajaan pemimpin Romawi, beliau pun diberikan beberapa soal. Ma nasabuhu fikum? Bagaimana nasab orang yang mengaku dirinya menjadi nabi di kota Makkah? Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik, tapi dia tidak berani berdusta. Kata Abu Sufyan, huwa fi madu nasabin, Muhammad ini bagi kami nasabnya tinggi. Karena Herakl dia membaca Injil dan disebutkan ciri-ciri nabi, bahwasanya nabi tidak akan muncul kecuali dari nasab yang terkemuka di antara umat. Huwa fi madu nasabin, Muhammad ini bagi kita nasabnya tinggi. Hal qala ahadun minhum qabla, apakah ada orang yang mengaku menjadi nabi sebelum ini? Jangan-jangan ikut-ikutan. Abu Sufyan mengatakan belum pernah ada di tempat kami. Hal kana min abaihi min malik, apakah ada di antara ayah-ayah kakek-kakeknya seorang raja? Mungkin bisa jadi ingin mengembalikan kerajaannya. Abu Sufyan mengatakan tidak. Fa asrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum, apakah yang mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam orang-orang yang terkemuka ataupun para budak, orang-orang yang rendah? Kata Abu Sufyan mengatakan bal du'afa'u, malah yang mengikuti Muhammad dari kalangan orang-orang rendah, dan ini memang pengikutnya Nabi. Setelah melihat berbagai macam sifat yang disebutkan oleh Abu Sufyan, pemimpin kerajaan Romawi Nasrani mengatakan, walaqad alimtu annahu kharijun, aku tahu memang akan ada nabi yang keluar di akhir zaman, nabi terakhir. Walam akun adhun annahu minkum, akan tetapi aku tidak yakin, akan tetapi aku tidak menyangka bahwasanya nabi tersebut keluar dari kalangan kalian, maksudnya keluar dari kalangan Arab. Wa inni la'abtu liqa'ahu, maka aku cinta dan senang menginginkan berjumpa dengannya. Wa la in kuntu 'indahu la ghassaltu 'ala qadami, kalau seandainya aku berada di samping Muhammad ini alaihi salatu wassalam, aku akan usap kedua telapak kakinya. Ini persaksian Raja Romawi. Pada zamannya Nabi alaihi salatu wassalam akan benarnya Rasulullah dan benarnya agama yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bawa kepada umat ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين سلام جمعة يملكنا الله سبحانه وتعالى إسلام yang menyebar ke seluruh penjuru dunia ini merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah dicukupkan bagi kalian nikmat. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha Islam merupakan agama bagi kalian. Sehingga Islam ini merupakan agama yang sempurna dengan dua poin. Yang pertama, kita tidak butuh adanya penambahan, perubahan dan pengurangan di dalam agama ini karena sudah sempurna. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat sesuatu yang bukan ada pada agama ini, maka perkara tersebut tertolak. Maka tidak ada perubahan dalam agama Islam, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan dalam agama Islam, walaupun penambahan tersebut dianggap baik oleh umat manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agama Islam ini diperuntukkan bagi semua umat. Agama Islam diperuntukkan bagi jin dan manusia. Bukti bahwasanya Islam ini diperuntukkan bagi manusia dan jin, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Suatu ketika kami pernah bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah malam. Fafaqadna. Tiba-tiba kami kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab, sehingga kita pun cari di padang pasir, di gurun Sahara, di perbukitan, di lembah. Karena Ibnu Mas'ud keluar dari kota Madinah bersama Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian tiba-tiba di malam hari Nabi alaihi salatu wasallam menghilang, dicari oleh para sahabat, enggak ketemu. Sebagian mereka ada yang menyangka Uqtudin, Uqtudin bisa jadi Nabi alaihi salatu wasallam dibunuh atau diculik. Kata Ibnu Mas'ud, "Fabitna bi syarri lailatin bata biha al-qaum," pada malam itu kita tidur dengan amat sangat gundah. Tidur dalam keadaan berpikir Nabi alaihi salatu wasallam terbunuh atau terculik. Fa'asbahna fa'idah wajah min kibaril harra, di pagi hari tiba-tiba kami melihat Nabi alaihi salatu wasallam muncul dari arah harra. Harra ini merupakan pintu masuknya kota Madinah. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam muncul dari harra. Kemudian kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, faqatna," kami kehilangan engkau, kemana engkau pergi, kita cari gak ketemu, kita pun tidur dengan tidak nyenyak. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Atani da'il jin," aku didatangi oleh da'i dari kalangan jin. "Fadhahabtu ma'ahu," aku pun pergi bersama dia. "Faqara'tu 'alaihimul Qur'an," aku didatangi oleh da'inya jin, kemudian aku pergi bersama dia dan aku bacakan kepada mereka Al-Qur'an, diajari syariat Islam kepada gerombolan jin. Sampai mereka pun bertanya kepadaku, "Ma zaduna," bertanya apa makanan dan perbekalan kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lakum kullu 'idamin wa ba'ratin li dawabina," bagi kalian makanan yang paling baik tulang belulang sisa makanan manusia dan kotoran hewan kita. Kata Ibnu Mas'ud, فَانْطَلَقَ بِنَا وَأَرَوْنَا أَثَرًا وَأَثَرًا إِلَيْهِمْ, kemudian Nabi SAW mengajak kita menuju ke tempat tersebut dan kita melihat jejaknya dan bekas-bekas api. Kemudian Nabi SAW bersabda, فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا Oleh sebab itu, kalian jangan membersihkan kotoran dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ, karena keduanya merupakan makanan saudara-saudara kalian dari kaum jin. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini pula diperuntukkan bagi manusia dan diperuntukkan pula bagi jin. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita agama Islam dan memberikan kepada kita sabar, kemantapan sehingga ajal menjemput kita dan Islam berada di leher-leher kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin thumma aqimus salat.